Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا wa kulla muttasatin bid'ah wa kulla bid'ati dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fitina a'azakumullah, alhamdulillah kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di masjid yang mulia dan barokah ini tanpa ada halangan apapun. Barakallahu fikum. Ikhwana fillah a'azakumullah. Pada pertemuan kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tausiah khasah, tausiah khusus untuk para ikhwah sekalian yang ada di Sampit. Maka tema yang saya angkat pada malam hari ini, barakallahu fikum, ialah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dipilih-pilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang beliau larang untuk kalian lakukan, maka hentikanlah. Di dalam ayat yang mulia ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dipilih-pilih. Fakhudhuhu, maka ambillah. Yaitu ambillah semua. Tidak boleh bagi kita kemudian mengambil sebagian ajaran beliau dan meninggalkan sebagian yang lain. Karena mengambil sebagian dan meninggalkan yang lain sama saja dengan meninggalkan semua. Barakallahu fikum. Dalam menyikapi ayat yang mulia ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, manusia terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok yang siap untuk mengambil semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Dan mereka berusaha mengamalkannya dalam semua aspek kehidupan. Baik dalam bab ibadah, sholatnya seperti sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasanya seperti puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, zakatnya seperti zakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji dan umrahnya sesuai dengan haji dan umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bab akidah, keyakinannya sama seperti keyakinan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Juga dalam bab akhlak, akhlaknya berusaha meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika di dalam rumahnya maupun di luar rumah, baik dengan sesama hamba ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik urusan rakyat jelata atau dengan pemerintah, sudah ada ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maupun dalam bab-bab yang lain, dalam muamalah, kerjanya, usahanya meniru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berusaha untuk total mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengamalkan ayat ini, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mereka inilah yang disebut dengan apa ini? Ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kelompok yang kedua, ialah kelompok yang menerima sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolak sebagian yang lain, dalam arti tidak mau menerimanya. Dalam masalah ibadah, mereka berusaha untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya dia berusaha seperti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasanya, hajinya, umrahnya, zakatnya. Tapi dalam bab muamalah, dalam bab akhlak, dalam bab tingkah laku, dalam bab politik dan semisalnya, mereka tidak mau mengambil ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengikuti ajaran barat atau ajaran-ajaran yang sesuai dengan adat masyarakat barakallahu fikum. Mereka ini ikhwan fillah auzakumullah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Mereka ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tetapi ahlus sunnah wal jamaah tidak mengakuinya. Nah. Ya muslim, enggak kafir. Muslim, tapi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nirunya cuma sholatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, ya. Tapi keyakinannya, keyakinan sufiyah, akidahnya, akidah asyariyah, politiknya, demokratiyah. Nah ini akhlaknya dan tingkah lakunya sehari-hari Yahudiyah wa Nasraniyah, niru orang Yahudi, niru orang Nasrani. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah ini yang kita lihat kebanyakan kaum muslimin khususnya di Indonesia, ya, sebagian diterima ajaran Rasulullah itu, yang lainnya enggak. Sholatnya ya, ngajinya, sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi kalau perpenampilan, penampilannya bukan meniru penampilan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di penampilan ala Yahudi wa Nasrani, ya. Nah, katanya untuk mengimbangi pergaulan internasional, ya. Barakallahu. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok yang ketiga. Ialah kelompok yang menolak dan meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bau-bau sunnah enggak mau. Ya. Muslim, tapi muslimnya bukan muslim ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang muslimnya itu ajarannya Wali Songo. Ajaran Wali Songo. Wali itu yang diwalikan, Songo itu sembilan, ya. Nah, bahasa Jawa Songo itu apa? Sembilan. Nah, kalau bahasa Sapit Songo itu apa? Sembilan, ya. Nah. Barakofiku. Nah, Islamnya sekarang lebih populer dengan istilah Islam Nusantara. Jadi Muslim, tapi agamanya saja yang Muslim, ya. Tingkah lakunya, kesehariannya macam-macam, ya sesuai dengan apa ini? Adat dan tradisi yang ada di Nusantara. Ini yang lagi ngetren di Nusantara, ya. Nah, istilah Islam apa ini? Nusantara. Nah, salah satu contohnya barakallahu fikum, mereka menggalakkan masyarakat untuk melestarikan budaya-budaya setempat. Ya. Yang cocok atau enggak cocok dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang penting dipoles supaya kelihatannya bagus. Menerima semua adat dan ajaran dan tradisi leluhur. Cocok atau enggak cocok, yang penting khas Nusantara. Ya. Ya, walaupun pakai jubah itu enggak wajib ya dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi menurut Islam Nusantara enggak boleh pakai jubah. Kenapa? Karena bau-bau Arab. Ya, di Nusantara tidak jubah. Tapi apa? Batik. Ya. Bagi mereka batik itu sunnah. Jubah itu bid'ah. Ya. Kenapa? Tadi itu Islamnya Islam Nusantara. Padahal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan pakai jubah, ya. Nah. Enggak wajib. Barakallahu fikum. Tetapi tidak sampai kemudian dikatakan bid'ah atau itu adalah budaya Arab, tidak. Coba menolak semua yang bau-bau Arab. Wah, Arab itu biasanya jenggotnya lebat, ya. Nusantara gundul. Berarti Islam Nusantara itu ialah Muslim yang tidak boleh berjenggot. Kalau ada jenggotnya berarti bau-bau Arab, tidak bau-bau Nusantara. Sampai pada tingkat mereka mengatakan semakin panjang jenggot orangnya, semakin bodoh orangnya. Ya, barakallahu fikum. Kita tanyakan kepada mereka, yang menyebarkan Islam itu siapa di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah. Ajaran Islam itu yang mengajarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti itu Rasulullah mengajarkan? Nah. Bagi mereka yang punya ilmu sedikit saja, itu pasti hati nuraninya tidak bisa menerima omongan seperti itu. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ketika dibalik yang ngomong seperti itu, ya. Oh, berarti kiai-kiai sampean, kiai-kiai Anda yang pakai jenggot itu bodoh-bodoh, ya. Nah. Oh, lain kalau kiai kita khusus. Nah, ya, jenggotnya lain dengan jenggot kalian itu, ya. Jenggot Nusantara. Ha. Ada jenggot Nusantara. Nah, apa jenggot Nusantara itu? Nah, enggak dibiarkan apa ini? Berkembang, ya. Nah, dicukur dan disisakan setara dengan kumis. Itulah jenggot Nusantara. Ya. Takap. Pokoknya akal-akalan. Ini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ini tiga macam manusia. Maka hendaknya kita menjadi yang pertama, menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang siap lahir batin menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas dalam semua aspek kehidupan, baik berbangsa, bernegara, atau dalam kehidupan rumah tangga, atau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adat-adat, tradisi-tradisi jika memang tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, mengapa tidak? Tidak masalah. Tapi kalau bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, mohon maaf, tanpa bermaksud menyinggung atau merendahkan para leluhur, ya, Allah dan Rasulnya lebih kita dudukan daripada kalian semua. Kita tidak bisa mengikutinya, ya. Nah, seperti itu. Jadi hukum adat itu pada asalnya mubah, boleh, kecuali yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, maka menjadi tidak boleh. Nah, saya enggak tahu adatnya orang Sabit itu apa. Nah, gimana? Nah, kalau memang adatnya itu tidak ada pelanggaran syariat, enggak masalah, diteruskan, ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam adat itu ada penyimpangan-penyimpangan yang cukup jelas dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, bukan berarti kita membenci leluhur, ya, tapi karena memang kita diperintahkan untuk mengikuti apa saja yang diajak oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan apa saja yang beliau larang. Nah, jadi kita harus pede, percaya diri. Walaupun masuk abad terbaru sekalipun, untuk tetap mengikuti semua ajaran Rasulullah SAW. Ke bandara, ya, misalkan kita pakai jenggot, pakai jubah, ya. Nah, pede. Oh, mereka itu loh, pakai celana pendek, ya, pakai pakaian seenaknya, gak malu. Kenapa kita harus malu pakai sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Nah, barakafikum. Kalau sama-sama berkaca, masya Allah, sebetulnya lebih berwibawa mereka-mereka yang pakaiannya lengkap, ya. Nah, lebih sopan, ya. Nah, lebih menyejukkan pandangan, ya. Bahkan pesawat pun senang ditumpangi mereka-mereka yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kenapa kok senang? Barokah. Ya. Nah, dalam berbangsa dan bernegara juga begitu. Kita pede saja. Enggak usah pakai kemudian malu atau apa, ya. Nah. Barakafikum. Baru saja ada pemilu, ya. Enggak ada yang ikut, mohon maaf. Itu adalah ajaran demokrasi. Dan demokrasi itu bukan bagian dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak mau mengikutinya. Tapi kalau sudah terpilih siapa bupatinya, nam sami'na wa ta'na, ya sudah, kami yakin, kami akui dia sebagai bupati saya. Saya taat, saya mendengar apapun perintahnya, yang penting tidak ada pelanggaran terhadap Islam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Barakafikum. Ya pede saja, enggak usah pakai malu aku, ya, yang lain menggunakan hak politiknya, kita kok enggak, ya. Mereka enggak pakai malu-malu. Secara arogan menampilkan bagaimanakah pesta rakyat itu dengan sederet kemungkaran-kemungkaran yang ada. Mengapa kita harus malu dengan menyatakan sikap yang jelas bahwa inilah ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah malu. Kita juga tidak konvoy yang ganggu jalan. Kita juga tidak melakukan pengeboman yang merusak fasilitas umum. Kita juga tidak melakukan tindakan anarkis yang mengancam orang-orang yang sedang bergerak menuju ke TPS-TPS tempat. Enggak. Kita hanya tidak mau ikut karena itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dirugikan dari kita, ya? Nah, hei kertas juga kan? Barakalikum. Ini sikap manusia dalam menyikapi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam menyikapi ayat ini? Nah, tentunya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah tokoh-tokoh Ahlussunnah. Mereka itulah panutan kita, teladan kita. Sebagai penguat di sini akan saya sampaikan bagaimana sikap para sahabat terhadap ayat ini. Fahadha Siddiq radhiyallahu taala anhu yaqul. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan sikap, "Lastu tarikan syai'a kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahi illa amiltu bih." Nah, aku tidak pernah meninggalkan apapun yang pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti aku amalkan. Ya, aku tidak pernah meninggalkan apapun yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pasti mengamalkannya. Inni akhsha in taraktu syai'a min amrihi an azira. Aku khawatir kalau coba-coba meninggalkan apa yang beliau amalkan dari perintahnya, aku menyimpang. Coba-coba pilih jalan yang lain, coba-coba tidak mengamalkan sunnah, saya khawatir menjadi orang yang menyimpang. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dari segala aspek kehidupan, bahkan beliau adalah khalifah, penguasa. Ya. Naam. Dalam berbangsa dan bernegara, beliau terapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan apa adanya, apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau meninggalkannya sedikit pun karena khawatir kalau meninggalkan sunnah Rasul kemudian meniru yang lain, memilih jalan yang lain, akan menjadi orang yang menyimpang. Nah, sebetulnya sudah cukup jelas pernyataan beliau radhiyallahu taala an. Orang itu kalau mulai coba-coba milih-milih sunnah, ini yang cocok saya amalkan, yang enggak cocok ya enggak tahu pakai. Itu berarti tanda-tanda orang itu apa ini? Menyimpang. Ya. Nah, dalam masalah sholat, ala sunnah. Tapi dalam masalah pendidikan, ala barat. Nah, ya. Berarti orang ini punya tanda-tanda penyimpangan. Ya kan? Dalam masalah haji dan umrah, buku panduannya ala sunnah. Naam. Tapi dalam masalah demo apa namanya politik, ala barat. Oh iya. Berarti tanda-tanda orang itu apa ini? Menyimpang. Masalah puasa ala sunnah. Sifat puasanya Rasulullah dipelajari. Dalam masalah pernikahan walimah-walimah, ala adat. Ikuti adat. Wah, tanda-tanda menyimpang. Ya. Ini. Jadi Abu Bakar Siddiq itu menyatakan sikap pribadinya, tapi ada satu nasihat dari beliau. Pribadi beliau menyatakan, aku akan mengamalkan semua yang diajarkan oleh Rasulullah dan tidak berani meninggalkan sedikit pun. Takut menyimpang. Takut menyimpang. Berarti ada satu pesan dari beliau. Kalau kalian coba-coba meninggalkan salah satu atau sebagian ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian akan menyimpang. Apa gitu? Kesimpulannya, ya kan? Itu saya contohkan tadi itu. Sholatnya masya Allah. Ala sunnah, ya, gimana rukuknya, sujudnya, ya. Nah, tapi tadi itu masalah pendidikan ala barat. Berarti kalian akan apa ini? Menyimpang. Akan atau menyimpang? Ya mau akan telah ya. Nah, sama ya. Nah, bahasanya akan itu kalau memang benar-benar prinsipnya tadi diamalkan. Nah, itu telah. Tapi kalau masih rencana akan ya. Nah, bukan belum. Ya. Tapi sama-sama menyimpang. Selanjutnya. Wa hadza Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ini sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Yastalimul Hajar al-Aswad. Beliau ketika mencium Hajar Aswad, yaqul, beliau menyatakan sikap, inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa. Sungguh aku mengetahui engkau wahai Hajar Aswad hanyalah batu biasa, tidak bisa menolak madarat, juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Demi Allah, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak sudi mencium batu sepertimu. Jadi urusan mencium batu saja itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an meniru Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Batu mana yang boleh dicium dan batu mana yang enggak boleh dicium? Nah, Hajar Aswad dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar menciumnya. Berarti kalau batu yang lain enggak boleh dicium karena Rasulullah tidak menciumnya. Ya. Bahkan Umar mengatakan, seandainya Rasulullah enggak mencium engkau wahai Hajar Aswad, aku juga tidak akan mau menciummu. Kenapa kok pakai dicium? Nah, naam, ada apanya? Barakallahu. Nah, kalau Hajar Aswad, naam, itu adalah karena ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, ya kita ikuti. Apa hikmah di balik itu? Kita tidak tahu. Yang penting kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau selain Hajar Aswad dicium-cium, nah, kita tanya, ngapain kamu cium-cium batu-batu itu? Ya, biar dapat barokah menyelisih sunnah. Ya, batu akiknya dicium-cium. Ya, apa? Kamu kok mencium-cium batu akikmu? Ya, nah, batu khas, batu akik asal Sampit. Cium-cium. Ya biar muncul kekuatannya, Ustaz. Wah, ini. Apakah Rasulullah mengajarkan semacam itu? Enggak. Ya sudah, tinggalkan. Wa mana hakum anu fanta. Tinggalkan. Itu urusan mencium batu saja. Umar itu, kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah, enggak dilakukan, ya. Nah. Apalagi urusan yang lain. Demikian pula kita. Kalau memang Rasulullah SAW tidak mengajarkannya, maka jangan dilakukan. Mencium batu nisan. Ya. Nah, dicium-cium. Apa itu tujuannya? Tabarok. Cari barokah. Itu tidak diperkenankan dalam Islam. Nah, batu itu la tadur wala tanfa. Tidak bisa menolak madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Kenapa kok pakai dicium-cium? Ya. Nah. Ada orang enggak tahu dapat batu apa itu langsung rame pengunjung dia. Nah. Bisa ngobati banyak penyakit ya. Nah, tempelkan. Batu apa itu? Batu giok atau batu apa? Didatangi ya. Jadi anak yang pegang batu itu jadi anak ajaib katanya ya, ditatangi banyak pasiennya. Tempeli batu, cium-cium batunya. Nah, la tadur wala tanfa, batu itu tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa apa ini, menolak madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Nah, jadi kalau jual beli itu boleh apa enggak? Boleh ya. Boleh ya? Boleh. Batu untuk bangunan, untuk ngecor, ya. Ya, dan lain-lain, boleh, ya. Nah, ini kan urusannya tadi, dicium-cium tadi, kan ada maksudnya, kan. Nah, apa yang nyium batu? Nyium anak saja. Nah, barbikum, itu tanda sayang sama anaknya. Itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Beliau itu kalau ada Fatimah bintu Rasulullah SAW datang, Rasulullah pasti berdiri menyambutnya dan mencium keningnya. Tanda sayang terhadap apa ini? Putrinya. Ya. Begitu sebaliknya, kalau Rasulullah mendatangi rumah Fatimah, Fatimah langsung datang menyambutnya, kemudian mencium bapaknya. Nah, itu ajaran Rasul. Nah ini, anaknya itu gak pernah dicium. Batunya itu dicium terus. Allahul musta'an. Nah ini penyimpangan dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak ada baunya loh. Ya, bukan menimbulkan, bukan wangi ya. Naam, dicium terus. Mesti ada sesuatu yang mencurigakan. Pasti, pasti dan pasti orang ini memiliki apa ini? Sesuatu yang misteri. Berarti kejar terus intinya tadi itu tabarok ya, cari barokah dari sebuah batu. Nah, barakofikum. Selanjutnya, wahada Aliun ibnu Abi Thalib Allah Taala an yaqul. Ini sikap Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Beliau menyatakan, ma kuntu la ada sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di qawli ahadin minan nas. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya karena pendapat dari manusia. Sikap tegas beliau. Siapapun yang mengomentari, siapa pendapat, siapapun yang punya ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak akan aku ikuti. Dan sunnah tidak akan aku tinggalkan. Nah, menggunakan jubah misalkan ini, sunnul SAW. Ya. Ada yang komentar, jubah itu budaya Arab. Mohon maaf Pak, gak tak terima. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Rasul hanya karena ucapan seseorang dari manusia. Mohon maaf. Wanita-wanita muslimah yang pakai hijab syar'i menutup badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu adalah ajaran Rasul SAW kepada para ummahatul mukminin, kepada para wanita sahabiat di zaman beliau. Nah, ada yang mengatakan itu adalah budaya Arab. Katakan kepada orang itu, maaf Pak, saya tidak akan meninggalkan sunnah Rasul karena omongan Bapak. Ya, masalam, selamat tinggal. Enggak laku, Pak. Ya, gitu. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang lain, ikhwan fillah a'azzakumullah. Pendapat-pendapat tokoh masyarakat atau mereka-mereka yang punya kekuasaan, punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, kemudian melontarkan pernyataan-pernyataan agar kita meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka katakan kepada mereka, mohon maaf, kami tidak bisa menerima ucapan Anda. Kami tetap mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pernyataan Ali. Ya. Ma kuntu la ada sunnata Rasulillah SAW diqauli ahad minan nas. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya karena ucapan seseorang dari manusia. Itu bukti totalitas dalam mengamalkan ayat wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, selanjutnya, wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an berkata, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Nah, jadi sebagian manusia itu ada yang lebih senang bid'ah daripada sunnah. Ya, jadi ini ajaran leluhur, ajaran orang tua yang dulu semangat dalam melestarikan dan mengamalkannya walaupun dengan biaya yang cukup mahal, terus dilakukan, diamalkan ya kenceng ya. Nah, ternyata orang yang sederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada itu semua. Sederhana itu ya mengamalkan sunnah biasa-biasa saja ya, enggak sampai kenceng ya. Nah, itu masih mending daripada yang seperti itu. Kenceng, sungguh-sungguh dalam mengamalkan apa ini? Bid'ah. Apalagi kalau orang itu kenceng dalam sunnahnya. Wah, sudah, enggak ada tandingannya. Barakofikum. Ini pendapat dan penjelasan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala dalam menyikapi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada. Masuk Isa. Sudah masuk Isa. Taib ya. Namanya juga tausiyah ya. Enggak boleh lama-lama ya. Naam. Taib. Sebagai penutup ikhwan fillah a'azzakumullah, maka saya sampaikan ucapan Yusuf ibnu Asbad rahimahullah. Yusuf ibnu Asbad rahimahullah. Idza balagha an rajulin bil masriq annahu sahibu sunnah. Jika sampai berita kepadamu di belahan timur dunia ada seorang ahlu sunnah wal jamaah, fab'ath ilahis bisalam, Fab'ath ilaihi bisalam. Maka sampaikan salam kepada orang itu. Faqad qalla ahlu sunnah. Sungguh ahlu sunnah zaman sekarang ini sangat sedikit dan minoritas. Nah. Barakafikum. Jadi ikhwan fillah a'azakumullah, kita harus melek realitas yang ada. Harus membuka mata bahwa sesuai dengan kenyataan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar totalitas dan istiqomah di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya sangat sedikit dan menjadi minoritas di antara penduduk dunia. Maka jagalah ukhuwah dan kenalilah mereka. Paling tidak sampaikan salam kepada mereka itu, ya. Karena itu adalah sahabat dan teman kita yang sebenarnya. Walaupun tidak senasab, walaupun tidak sedaerah. Kalau ada berita, ya, bahwa di ujung samping ada yang ikut taklim Ahlus Sunnah wal Jamaah satu orang, maka hubungi dia, sampaikan salam kepadanya, katakan kepadanya, uhibbuka fillah. Nah, kejar, dihubungi, ya. Nah, itulah sebenarnya teman yang harus kita dekati. Barakallahu. Sungguh Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat sedikit di masa sekarang ini. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, ukhuwahnya harus apa ini? Dijaga. Ukhuwah di atas apa ini? Sunnah. Sudah sedikit, jangan tengkar terus. Masalah pribadi, ya, masalah sound system saja tengkar. Masalah urusan nyapu masjid saja tengkar. Masalah kipas angin saja tengkar. Ya, masalah rumah saja tengkar. Masalah jajan aja tengkar. Masalah anak-anak saja orang tuanya tengkar, ribut. Padahal Ahlus Sunnah itu cuma sedikit. Yang sedikit itu dijaga, dihubungi, ya. Naam. Gunanya dijaga. Nah, jadi pesannya Yusuf Yusuf Ibnu Asbad, "Idza balaghaka an rajulin bil masrik annahu sahibus sunnah" Fab'ath ilaihi bisalam. Faqad qalla ahlus sunnah. Kalau sampai berita kepadamu bahwa di belahan timur dunia ada satu orang ahlus sunnah wal jamaah, maka sampaikanlah salam kepadanya. Yakni hubungilah dia. Jalinlah persaudaraan dengannya. Ya, sungguh ahlus sunnah sekarang ini sangat sedikit. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.